Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bermajlis kembali. Majelis ini merupakan jadwalnya Ustadzuna Khidir Hafizahullah Ta'ala sebenarnya, namun karena beliau berhalangan maka kita gantikan, kita isi waktu dengan melanjutkan daras kitabul ilm. Masih pada pembahasan poin ke-10 dari adab talibul ilm, adab-adab penuntut ilmu, yaitu tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang erat kepada Alkitab was sunnah. Telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, penjelasan beliau rahimahullah, bagaimana seorang talibul ilm itu harus punya semangat yang penuh untuk membaca Quran, untuk menghafalkannya, untuk memahaminya, dan kemudian untuk mengamalkannya. Artinya masing-masing kita harus punya semangat yang demikian. Pahaminya dan semangat dalam mengamalkan Al-Quran. Dalam banyak sisinya, Al-Quran merupakan pedoman kita yang syamil, kamil, sangat sempurna, sangat mencakup, relevan, sangat cocok pada setiap masanya. Maka bersemangatlah kita semua untuk memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Faedah, apa hukum menghafalkan Quran? Faedah ini disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau menyebutkan anna hifdzal Quran mustahab, bahwasanya menghafal Quran itu hukumnya mustahab, dianjurkan, disukai. Artinya apa? Kalau orang melakukannya maka itu afdal baginya, lebih utama, lebih besar ganjarannya, ya, menghafalkan Quran. Karena Al-Quran itu dijaga di dalam dada-dada penghafal Al-Quran. Itu sedikit tambahan dari penjelasan landasan utama dalam belajar yang pertama itu Al-Quran. Yang kedua, qala rahimahullah, as-sunnatus sahihah, sunnah yang sahihah. Nah, kalau menyebutkan masalah sunnah, maka ada sifat yang kemudian dicantumkan setelahnya. Sunnah sahihah, sunnah yang sahih. Nah, sunnah yang sahih, dan itulah yang menjadi landasan kita beramal, itulah yang menjadi landasan kita berkeyakinan, itulah yang menjadi landasan kita untuk beramal. Sunnah yang bagaimana? yang sahih atau yang dhaif? Yang sahih. Maka perlu dikaitkan sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Naam, karena ada hadis-hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang maudhu', bahkan palsu, yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Qala rahimahullah, fahiya thanil masdarain. Thani al masdaraini lisyari'atil islamiyyati. Dan sunnah yang sahihah merupakan bagian kedua dari dua sumber syariat Islam. Bagian kedua dari dua sumber dalam syariat Islam. Yang pertama sudah kita dahului, sudah kita lewati, yaitu Al-Quran. Yang kedua ini sunnah sahihah. Kemudian pertanyaannya, apakah kemudian sunnah ini menjadi peringkat kedua dalam kita berhujjah, berdalil? Kalau yang pertama peringkatnya Quran, peringkat kedua sunnah. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Sebagai dalil, Al-Quran dan sunnah di satu garis, sama tingkatannya, tidak beda. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memiliki satu muhadharah yang kemudian dibukukan muhadharah tersebut. Judulnya apa? Al-Hadith hujjatun binafsihi, bahwa hadis itu hujjah dengan dirinya sendiri, merupakan dalil, bentuk dalil walaupun dia bersendirian. Alal aqaid wal ahkam, baik terkait akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, ataupun ahkam, hukum-hukum. Ya. Jadi walaupun ada hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, hadis menerangkannya cukup sebagai dalil landasan kita untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Itu judul muhadharah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebenarnya orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan kepada kalian perintah, kewajiban, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang pada kalian, maka jauhilah. Surat apa ini? Yang tahu angkat tangan. Surat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat apa? Nah. Al-Hasyr. Coba dibaca ayatnya, kelengkapannya. Itu kan potongan dalam satu ayat. Fadal. Lupa. Naam. Halaman keberapa? Ada yang bisa baca ayatnya? Ahsantum Yazid dan Nabian. Ahsantum barakallahu fikum. Naam. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr. Di antara pula dalil ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah di antara kalian. Kenapa athi'u diulang dua kali saja? Tidak kepada ulil amri. Kenapa? Nah. Adapun wajib mutlak. Ahsan. Barakallahu fiik. Kalau Rasul memerintahkan, membimbingkan, cukup. Mutlak harus diikuti. Ya, harus diikuti. Barakallahu fiikum. Dan sangat banyak wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Sangat banyak dalil tentang hal tersebut. Qala rahimahullah wa hiya al-muwaddihah lil Qur'anil Karim. Fayajibu 'ala talibil 'ilmi al-jam'u bainahuma wal hirsu 'alayhima. Dan sunnah itulah yang memperjelas Qur'an Al-Karim. Dia yang merincikan, dia yang menjelaskan, membeberkan sunnah. Ya. Perintah salat. Apa yang menerang? Siapa yang menerangkan waktunya kapan, caranya bagaimana? Apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang salat? Jika tidak melakukannya maka enggak sah salatnya. Nah. Sunnah menerangkan. Maka ada mereka-mereka yang kemudian tidak mau mengambil sunnah. Ada mereka-mereka yang pobi dengan sunnah. Saya enggak mau menerima sunnah, saya hanya berpegang kepada Quran. Kadzab, dusta. Seandainya mereka berpegang kepada Al-Quran, niscaya mereka pasti akan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka menghalalkan daging anjing. Karena kenapa? Kata mereka enggak ada dalam Al-Quran. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka sebenarnya mereka tidak mengikuti Al-Quran. Kenapa? Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Yaghfir lakum yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Maka wajib bagi talibul ilm untuk menggabungkan di antara Al-Qur'an dan sunnah. Tidak melalaikan Al-Qur'an, fokus kepada sunnah saja, dan tidak pula kepada Al-Qur'an saja dan menelantarkan sunnah. Wal hirsu 'alaihima, bersemangat di atasnya. Qala wa 'ala talibil ilmi hifdhus sunnah. Dan wajib bagi penuntut ilmu untuk menjaga sunnah. Imma bihifzi nususil ahadith. Yang pertama, jaga, cara menjaga sunnah itu bisa dengan menghafalkan nas-nas hadithnya, lafad-lafad hadithnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata bunu Adam, dan seterusnya. Bisa menghafalkan apa? Lafaz-lafaz hadis tersebut. Yang kedua, au bidirasati asanidiha wa mutuniha, mempelajari sanad-sanad hadis dan juga matan-matannya. Mempelajari sanad hadis, siapa saja rijal, para perawi hadis, bagaimana kondisi sanad pada sebuah hadis, apakah bersambung ataukah munqati, terputus, apakah marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, ataukah mursal. Maka itu dipelajari, cara di antara cara menjaga hadis, menjaga sunnah. Wa mutuniha, dan matan-matannya. Naam, dan matan-matannya. Di antara mereka para ulama yang luar biasa dalam permasalahan ini, terutama sanad hadis di masa kita, adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Naam. Bahkan wallahu alam adzun ana seingat ana Syekh Rabi hafizahullahu taala, artinya artinya telah mendahului beliau para imam huffaz, para penghafal, ya Ibnu Hajar misalkan, imam-imam, para imam yang banyak menghafal hadis, Imam Ahmad dan yang seterusnya. Tapi yang seperti Syekh Al-Albani ini jarang. Bayangkan meneliti hadis. Ya. Waktunya habis di maktabah, artinya meneliti hadis, memprotoli, meneliti, cari kitab yang ini. Nanti butuh kitab yang itu, dibuka lagi. Meneliti permasalahan, meneliti ini. Nah, walaupun beliau bukan huffaz, bukan seorang hafidz, seorang penghafal hadis yang menghafal sekian banyak riwayat, tapi usaha beliau yang seperti ini luar biasa. Jarang orangnya demikian. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga para ulama yang lainnya yang mereka merupakan jahabidah, orang-orang cerdik, cerdas, orang-orang yang luar biasa. Nah, maka kita alhamdulillah mendapat nikmat adanya mereka, para ulama ini, mudah bagi kita untuk mempelajari hadis, mudah untuk memahami hadis. Maka bersyukur dengan cara bersemangat belajar. Syukuri. Bahkan Syekh Al-Albani memberikan, menyumbangkan karya-karya beliau. Kalau dihargai, wallahu alam berapa juta dan berapa usaha yang keras dari beliau rahimahullahu taala. Tidak bisa dinilai dengan harga sekian, harga sekian. Waktu, tenaga dan juga keilmuan beliau rahimahullahu taala. Beliau sumbangkan cuma-cuma. Ini di antara mereka. Wa mutuniha, dan matan-matannya. Wa tamyizish shahih minadh dhaif. Memilah-milah mana yang sahih, mana yang dhaif. Qala wa kadzalika yakunu hifdhus sunnah بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع في السنة. Di antara cara menjaga sunnah pula dengan cara membela sunnah dan membantah syubhat ahlil bid'ah. Bantah syubhat-syubhat ahlil bid'ah. Dan itu termasuk cara menjaga sunnah, memurnikan agama ini, membersihkan dari berbagai bentuk kotoran yang akan mengotori keyakinan-keyakinan seseorang. Dan agama ini akan terus terjaga ya. Akan terus Allah lindungi hingga yaumul qiyamah. Dengan adanya orang-orang yang terus membantah syubhat, adanya orang-orang yang terus menepis ya, kerancuan-kerancuan dalam berfikir. Demi apa? Kemurnian agama Islam. Dan akan ada memang orang-orang yang terus mencemooh, menggunjing ya. Akan ada orang-orang yang mengata-ngatai, membuat fitnah, enggak terima dengan usaha-usaha mereka. Padahal mereka orang-orang yang salihin, muslihin, orang-orang soleh lagi berusaha memperbaiki keadaan di tengah-tengah umat. Nam. Qala fayajibu ala talibil ilmi ay yaltazima bil Qur'an was sunnati sahihah. Antum perhatikan ini ya, tariqahnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan juga para masyayikh yang lain, para ulama terkadang mengulang-ulang ucapannya. Terkadang mempertegas supaya apa? Betul-betul difahami. Betul-betul diperhatikan perkara-perkara yang beliau sampaikan. Fayajibu ala talibil ilm ay yaltazima bil Qur'ani was sunnati sahihah. Wajib bagi talibul ilm untuk berpegang, untuk konsekuen dalam berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah sahihah. Pegang betul-betul erat-erat, konsekuen sebagai seorang muslim, mukmin, salafi, ahli sunnah wal jamaah, sebagai seorang talibul ilm. Wahuma lahu ay talibul ilm ay talibul ilm kal janahain li ta'ir idhan kasara ahaduhuma lam yatir. Dan kedua perkara ini bagi seorang talib, seorang yang mempelajari ilmu agama, itu ibaratnya dua sayap pada seekor burung. Burung punya dua sayap. Idzan kasara ahaduhuma lam yatir. Kalau satu saja patah, burung itu enggak akan bisa terbang. Jangankan dua-duanya, satu enggak ada enggak bisa terbang. Satunya sakit saja enggak bisa terbang. Maka artinya seorang talib itu harus memperhatikan dua perkara ini yang menjadi sayapnya. Jangan dia melalaikan yang satu, mementingkan yang ini. Atau sebaliknya. Harus dua-duanya dia perhatikan. Qala lidzalik la tura'i sunnah wa taghfal 'anil Qur'an aw tura'i al-Qur'an wa taghfal 'anil sunnah. Oleh karena itu jangan sampai engkau memperhatikan masalah sunnah tapi lalai dari masalah Quran. Sibuk masalah Quran, masalah sunnah, Al-Quran dia tinggalkan, enggak dia baca, enggak dia otak-ati Al-Qurannya, dia diamkan saja Al-Qurannya. Sibuknya sama sunnah saja. atau sebaliknya, dia sibuk dengan Al-Quran saja tanpa melihat sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini timpang sebelah, harusnya imbang tapi dia malah berat ke satu sisi saja. Maka bagi kita semua sama-sama, Al-Quran perhatikan, sunnah juga harus diperhatikan. Qala rahimahullah, fakathirun min talabatil ilm ya'tani bis sunnah wa syuruhiha wa rijaliha wa mustalahatiha i'tina'an kamilan. Maka banyak di antara talabatul ilm, talabatul ilm jamak dari talib. Maka banyak dari kalangan para penuntut ilmu yang memiliki fokus kepada sunnah, yang mementingkan sunnah, begitu pula syarah-syarahnya, begitu pula rijal-rijalnya, perawi-perawi hadis dan mustalahul hadis, dia memiliki fokus yang sempurna, memiliki perhatian yang sempurna kepada masalah sunnah, syarah-syarahnya, perawi-perawi hadis, mustalah-mustalah, istilah-istilah pada hadis, dhaifkah, sahihkah, inikah, itukah, itu perhatian dia. Lakin law sa'altahu an ayatin min kitabillah la ra'aitahu jahilan biha. Ternyata kalau engkau tanya dia tentang satu ayat saja masalah kitabullah, dalam kitabullah Al-Quran, engkau tanyakan kepada dia satu ayat dalam Al-Quran, engkau akan pandang orang ini orang yang jahil, enggak paham tentang permasalahan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Enggak tahu. Apa penjelasannya? Enggak tahu. Kenapa? Terlalu fokus dia menyampingkan Al-Quran, dia hanya mengambil bagian sunnah saja. Wa hadza ghalatun kabir. Ini merupakan kesalahan besar. Bukan demikian seharusnya kondisinya. Qala fala budda an yakuna al-kitab was-sunnah janahaini laka ya talibal ilm. Maka haruslah Al-Qur'an dan sunnah itu menjadi dua sayapmu, wahai talibul ilm, wahai penuntut ilmu. Memanggil kita semua, Asy-Syaikh Al-Utsaimin berbicara kepada kita semua, janahaini laka ya talibal ilm, dua sayap bagimu wahai talibul ilm, wahai orang yang mempelajari ilmu. Fokuslah, semangatlah dalam dua perkara, Al-Quran dan sunnah. Hafal ayat, hafal hadis, berusaha, berusaha mempelajarinya. Nah, jangan tidak mementingkan Quran atau tidak mementingkan sunnah, apalagi tidak mementingkan kedua-duanya. Nah, terlebih ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang dikenal dalam beramalnya berpegang kepada dalil, maka artinya punya seharusnya kemauan yang kuat untuk bisa menghafal dalil-dalil yang menjadi pondasi atas amalannya. Dia melakukan ini, apa dasarnya? Dia lakukan itu, apa dasarnya? Jangan kemudian biarlah yang hafal si fulan saja. Yang hafal biar ustadznya saja. Yang hafal biar. Sedangkan ilmu itu kan dibawa kemana-mana. Kemana dia berada, dia butuh ilmunya. Dia bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, maka adalah usaha untuk yang demikian. Karena para ulama dan tanah beliau Syekh Al-Utsaimin dalam hal ini menekankan kepada kita semua untuk punya keseriusan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang menjadi pondasi kita dalam belajar ilmu. Itulah ilmu sebenarnya. Maka kalau kemudian menyepelekan masalah Al-Quran, menyepelekan masalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, enggak peduli, maka terus apa sebenarnya dia pelajari? Maka harus punya fokus, punya kepedulian, punya kesadaran untuk bisa berusaha, ada usaha untuk membahas, menghafalnya dan yang lain-lainnya. Qala rahimahullah wa hunaka syai'un thalithun muhim. Di samping dua perkara ini, di sana ada perkara yang ketiga yang merupakan perkara penting pula. Apa itu? Yaitu wa huwa kalamul ulama, yaitu ucapan para ulama. Nah, ini penting pula. Dan merujuk kepada kalamul ulama merupakan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi pondasi yang ketiga adalah mengikuti ucapan para ulama. Qala fala tuhmil kalam al-ulama wa la taghfal anhu. Fala tuhmil kalam al-ulama wa la taghfal anhu. Maka jangan engkau campakkan, engkau sia-siakan ucapan para ulama, dan jangan engkau lalai darinya. Ikuti kalam ulama. Kenapa demikian? Li'annal ulama asyaddu rusukhan minka fil ilmi. Karena para ulama itu orang yang paling rasikh keilmuannya daripada engkau. Orang yang paling dahsyat kekokohannya dalam hal keilmuan dibanding engkau. Ya. Jadi artinya jangan kemudian menyamakan diri kita dengan para ulama. Katanya mereka makan nasi, mereka makan makanan, kita juga makan makanan. Mereka manusia, kita juga manusia. Ini salah yang demikiannya. Bukan begitu anggapannya. Anggapannya bahwasanya mereka orang yang paling rasikh, orang yang paling kokoh keilmuannya dibanding kita. Wa indahum min qawaidis syari'ah wa asrariha wa dawabitiha ma laysa indak. Mereka memiliki kaedah-kaedah syariat. Mereka faham masalah kaedah-kaedah syariat. Wa asrariha, rahasia-rahasianya. Syufu barakallahu fikum. Para ulama memahami rahasia-rahasia dalam syariat. Hal-hal yang enggak terbetik pada kita, mereka jelaskan kepada kita. Hal-hal yang itu mungkin membingungkan kita, bagi mereka jelas tampak di hadapan matanya. Enggak sama dengan kita. Antum lihat para sahabat bertanya hal-hal yang kita enggak sangka tentang penting buat diri kita. Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang setelah mereka, murid-murid mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang bimbingan mereka banyak diambil untuk zaman kita, untuk problem-problem di masa-masa kita. Contoh masa fitnah, banyak diam, banyak begini, banyak begitu. Dan mereka memang mengetahui kalau fitnah terjadi, yang banyak berbicara itu orang yang kurang ilmunya. Ya, masalah-masalah yang lain pun demikian. Banyak, sangat banyak contohnya bahwasanya mereka orang-orang yang memahami asrar syariah, rahasia-rahasia dalam syariat Islam. Wadawabidhiha ma laysa indak, ketentuan-ketentuan syariat yang kau enggak punya, enggak memahami itu. Tasyahlu zaimin. Walihada kana al-ulama الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول. Oleh karenanya para ulama yang sangat mulia, yang mereka merupakan ahli tahqiq, orang-orang yang ahli dalam meneliti, kalau kemudian ada sebuah pendapat yang rajih bagi mereka, mereka sedang meneliti, kemudian mereka menyimpulkan bagi dirinya itulah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bagi dirinya. Apa kata mereka? Yaqulun in kana ahadun qala bihi wa illa fala naqulu bihi. Kalau ada seseorang yang mengucapkan dengan pendapat ini, akan saya ambil pendapat ini. Wa illa fala naqulu bihi. Kalau enggak ada yang mengucapkan sebelum saya, maka saya enggak mengambil pendapat ini. Walaupun sudah rajih di hadapan matanya, ini pendapat yang betul, tapi belum ada salafnya ternyata. Belum ada yang mendahului beliau ketika berpendapat demikian. Maka mereka enggak ambil pendapat itu. Ini di antara sikap mereka, bahwasanya kita dalam memahami itu mengikuti salaf, pendahulunya siapa yang sudah mengatakan pandangan pendapat demikian. Karena kenapa? Tadi kata Syekh Al-Bukhari sebelumnya kita sebutkan, Syekhuka, Syekhmu ini merupakan amud nasabika al-ilmi, tiang nasabmu dalam keilmuan. Engkau ngambil dari siapa ini? Si fulan ngambil dari siapa kemudian? Dan seterusnya sampai kepada atasnya. Maka di dalam memahami hadis dan Quran haruslah dengan bimbingan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah selebihnya kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.